banyak lagi hal yang buat hatiku jatuh cinta dengan hebatnya padamu. Hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga. Seperti nadimu yang selalu denyutkan setia, aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana kasih kau tetap di sampingku di tengah kencang badai hidup menerpa. Saat dunia memaksamu untuk pergi, kau tetap setia. Ku temukan di waktu hidup denganmu yang tak terduga. Bila waktu izinkan kita menua bersama, di mataku indahmu tetaplah sama. Bagaimana bisa aku jatuh berulang kali, berulang kali pada orang yang sama. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga. Seperti nadimu yang selalu